بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah، الحمد لله، dengan nikmatnya kita kembali berjumpa dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Toharoh. Yang pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada fasal atau bab sunnah-sunnah wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتخليل اللحية الكثة dan menyelak-nyelak atau menyelak al-lihyah jenggot al-kathati yang tebal wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini begitu juga mentakhlil atau menyelak al yadaini kedua tangan dan juga kedua kaki. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita sampai pada sunnah yang ke berapa? Jadi yang pertama kalau kita runutkan dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, sunnah wudu yang pertama membaca bismillah. Kemudian yang kedua mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga apa? Al-istinsyak. Kumur-kumur sekaligus al-istinsyak. Al-matmadah kumur-kumur al-istinsyak membersihkan hidung dengan air. Kemudian yang kelima meratakan kepala dengan seluruh usapan. Meratakan usapan ke seluruh kepala. Yang keenam wa mashul udhunaini yaitu mashul udhunaini mengusap kuping gitu. Nah, sekarang kita pelajari yang ketujuh wa takhlilul lihyah dan menyela-nyela al-lihyah. Apa itu lihyah? Sebentar. وَتَخْلِيلُ لِحْيَةِ الْكَثَّةِ dan menyela jenggot yang tebal. Karena di pertemuan sebelumnya atau kalau ketika kita bahas tentang rukun wudu, jenggot yang tebal itu tidak diwajibkan untuk disela-sela. Jenggot yang tebal itu cukup diusap bagian luarnya, zahir. Jadi jenggot yang tebal gitu, yang kita sebut tebal dan tipis itu juga kita jelaskan sebagaimana Imam Taqi dan Alis ini sudah membedakan mana tebal mana tipis. Yang tebal itu mayura basyaratu matura basyaratuhu indal mukhatabah. Yang tebal itu yang tebal, yang tipis itu yang kalau kita ngobrol sama tuh orang, kita bisa ngelihat jenggotnya beserta kulit dalamnya kelihatan. Itu tipis namanya. Tapi kalau kita lagi ngobrol sama orang yang tersebut bahkan apa namanya dalam apa ngobrol kita nggak lihat tuh dalam kulitnya, kita cuma lihat rambut jenggotnya doang, itu berarti tebal. Nah, orang yang punya jenggot tebal, punya bewok, punya cambang tuh nggak wajib di basuh, tidak wajib disela-sela. Kewajibannya hanya apa namanya mengusap bagian luarnya saja, bagian zahir yang terlihat. Nah, kemudian sunnahnya itu kalau wajib sunnahnya itu disela-sela gitu. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini dan juga menyela-nyela jari-jari tangan dan juga jari kaki ketika wudhu. Karena sunnahnya, rukunnya itu kan cukup mengalirkan air. Nggak perlu disela-sela. Cukup air mengalir ke bagian seluruh bagian tersebut, maka wudhunya sah. Tapi menjadi sangat lebih baik karena kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menyela-nyela tangan dan kaki. Ru'a an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa. Nabi Muhammad kalau dia berwudu, kana, kemudian, jadi ada bahasa Arab namanya Ustaz Abdullah Ustaz Zulkifli Al-Ghazali, alhamdulillah. Jadi dalam bahasa Arab kana, kemudian itu bahasa Arab itu fi'il madhi, kana itu fi'il madhi. Tapi kalau kana fi'il madhi disandingkan dengan fi'il mudhari setelahnya, kana itawaddu'a, kana idza tawaddu'a, itu dalalatul istimrar, itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu terus-terusan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana itu fi'il madhi naqis sebenarnya, kan gitu. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, seperti kata kana ya'kulu Umaru bil yadil yumna, gitu. Nah, saya Umar tuh kalau makan dengan tangan kanan. Jadi makan dengan kanan tuh selalu gitu. Kana idza yaumul jum'ati talab gimana? Jadi intinya bahwa kana itu yang disandingkan dengan fi'il mudhari itu artinya istimrar. Selalu begitu, sering begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a shabbaka lihyatahu al-karimah bi'asabihi min tahtiha. Kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia berwudu, dia selalu syabbak. Syabbaka dengan takhlil itu agak beda. Kalau syabbaka itu memasukkan satu dengan yang lainnya begitu. Tapi maknanya sama, maknanya dalam arti sama. Artinya menggapai atau menggapai bagian-bagian yang memang sulit dijangkau, itu syabbak dengan takhlil. Tapi biasanya syabbak itu, ini syabbak begini nih. Nah, jadi ada sela-sela jari dimasukkan oleh jari, itu namanya syabbak gitu. Tapi kalau takhlil biasanya apa istilahnya? Sebelum sama sih ya, apa namanya? Karena syabbak itu kan menumpuk satu dengan yang lain, memasukkan satu dengan yang lain. Membuat kerumitan, gitu, membuat kerumitan itu namanya syabbak. Tapi kalau tahlil itu ya menyela-nyela. Dua kalimat itu sering digunakan dengan makna yang sama. Cuman kalau lebih teliti lagi secara bahasa, syabbak tuh membuat kerumitan yang lebih rumit gitu. Jadi jalurnya tuh dibikin rumit. Intinya menyela-nyela. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa syabbaka lihyatahu. Nabi Muhammad kalau dia wudu, dia selalu syabbak, dia menyela-nyela jenggotnya, al-karimata, yang mulia, bi asabihi min tahtiha, dengan jari-jarinya, min tahtiha, dari bawah. Berarti Nabi Muhammad menyelanya dari dalam gitu. Enggak dari luar. Tapi ini sunnah ya, untuk mendapatkan sunnah yang penting menyela-nyela. Dengan apapun sela-sela itu dilakukan, sunnahnya dapat. Cuman kan akan sangat jauh lebih baik kalau kesunahan tersebut kita ikuti dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu pahalanya akan jauh lebih besar sebagai pahala iktidaan. Iktidaan ikuti Nabi Muhammad SAW. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu, beliau menyela-nyela jenggotnya. Jadi sebahagian ulama mengatakan hadis ini nih beberapanya ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan. Hadis ini beberapanya banyak, hadis masalah ini banyak yang disebutkan dalam banyak kitab hadis itu hadis yang tidak sahih. Karena ada beberapa perawi yang dinilai kurang cakap dan dinilai sebagai pengurang derajat hadisnya dari sahih kemudian turun jadi hasan bahkan jadi dhaif gitu. Tapi dalam masalah mustahabat, sesuatu yang dianjurkan bukan kewajiban, ulama sering mengambil dalam hadis-hadis yang memang dhaif kan gitu. Dan itu yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam masalah mustahabat, fadailul a'mal, bukan halal haram. Dan syaratnya juga dhaifnya tidak terlalu dhaif dalam arti bahwa cacat dalam satu sanadnya cuman mungkin satu orang. Dan cacatnya pun bukan yang seperti pezina, bukan dia pendusta dan sebagainya, mungkin atau yuham, mungkin di pernah dituduh dan sebagainya, pernah dituduh atau yang sifatnya kecil-kecil lah, tidak apa namanya, bukan orang fasik dan sebagainya. Jadi itu hadis-hadis yang dhaif. Tapi beberapa riwayat ini menyebutkan dalam kitab-kitab hadis, hadis-hadis tentang tahlil syabak tu beberapanya banyak yang dhaif. Qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari mengatakan wa hadha as-sahhu ma fil bab, dan ini adalah yang as-sahhu ma fil babi, as-sahhu yang paling sahih, ma fil babi, apa yang ada dalam bab ini. Jadi dalam bab tahlil ya hadis ini yang paling sahih, yaitu yukhallil lihyatahu. Tapi ini penting teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa kalimat as-sahhu ma fil bab, kalimat as-sahhu ma fil babi, yang paling sahih dalam bab ini, itu tidak menunjukkan hadis ini sahih. Itu ini kalimat as-sahhu ma fil bab menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis yang paling mending gitu. Jadi Imam Al-Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi mengatakan demikian. Jadi banyak kitab hadis, ya, ulama hadis yang menyebut kalimat ini dalam kitab hadisnya, tapi tidak menunjukkan bahwa hadis itu sahih. Ulama tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa hadis ini gitu, hadis yang tadi disebutkan, yang disebut as-sahhu ma fil babi, yang paling sahih dalam bab ini, itu hadisnya sama-sama lemah, cuman di antara hadis yang lemah itu, nah ini yang paling mending nih gitu, ini yang paling mending kelemahannya. Jadi dikatakan sebagai as-sahhu ma fil bab. Jadi istilah as-sahhu ma fil bab tidak menunjukkan kesahihan hadis tersebut. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ketika beliau meriwayatkan hadis tentang sholat tasbih. Jadi di antara banyaknya hadis tentang sholat tasbih, yang paling mending itu yaitu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu kan ada bab khusus sholat tasbih. Nah itu adalah hadis yang dhaif tapi yang paling mending di antara hadis-hadis yang lain gitu. Dan dalam kitab fikih, ya, dalam apa namanya, tradisi fikih, mengamalkan hadis dhaif itu bukan sesuatu yang aneh. Mengamalkan hadis dhaif fil mustahabbat wa fil fadail, dalam mustahabbat hal-hal yang dianjurkan, dan juga fadail al-amal, nambah pahala, malam yakun fil halli wa tahrim, selama bukan halal haram gitu ya, apa namanya, itu dibolehkan gitu. Dan syaratnya juga lemahnya tidak terlalu lemah. Nah kalimat as-sahhu ma fil bab, kalimat as-sahhu ma fil bab yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis itu tidak menunjukkan kesahihan hadis, tapi menunjukkan bahwa hadis ini paling mending gitu. Ini bab ini nih hadisnya dhaif banyak nih. Nah, yang paling mending ini nih. Nah, wa as-sahhu ma fil bab gitu. Yang paling ringan kelemahannya. Wa qala at-Tirmidzi innahu hasan sahih. Imam At-Tirmidzi mengatakan innahu hasanun sahih, bahwa hadis ini hasan sahih gitu. Hasan sahih ini khasnya Imam At-Tirmidzi. Khasnya Imam At-Tirmidzi bahwa dia, beliau kalau menstatusi hadis sering dengan kalimat yang bertumpuk hasan sahih gitu. Padahal apa namanya, ulama yang lain tuh sering menyebut status hadisnya cuma ya satu aja, sahih atau hasan, dhaif atau maudhu. Tapi Imam At-Tirmidzi sering menggunakan hasan sahih gitu. Karena hasan dengan sahih kan normalnya berbeda. Perbedaannya ada pada riwayat ad-dhabt. Dhabtu ruwat kan gitu. Kalau hadis sahih itu riwayatnya dhabit semua. Tapi kalau hasan itu ada perawi yang tidak dhabit gitu. Tapi Imam At-Tirmidzi menyebut hasan sahih. Salah satu apa namanya maksudnya hasan itu bahwa status hadisnya hasan, sahih itu sah untuk diamalkan. Ini hadis hasan dan boleh diamalkan itu. Wallahu taala alam. Wa amma takhlilul asabi'i dan menyela-nyela, sedangkan menyela-nyela jari, fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'ta, kalau kalian wudu, fa khallil, maka apa ya bahasa Indonesia yang enak ya, menyela-nyela ya, mudah-mudahan saya enggak salah. Fa khallil, maka selak-selaklah asabi'ayadaika, jari-jari tanganmu, warijilaika, dan juga jari-jari kakimu. Ruwahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi. Wa qala, Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan gharib. Hasan gharib. Hadis ini hasan dan gharib. Gharib itu jalur periwayatannya ahad. Jalur periwayatannya ahad, artinya di setiap tingkatan sanad mungkin hanya ada 1-2 orang saja yang meriwayatkan. Wa qala, dan Imam Al-Tirmidzi mengatakan fi ilalihi, dalam kitab ilalnya, sa'altul Bukhari, gitu. Ini Imam Al-Tirmidzi punya kitab Al-Ilal, di dalam kitab tersebut beliau mengatakan sa'altul Bukhari. Jadi Imam Al-Bukhari pernah ditanya oleh Imam Al-Tirmidzi. Dan itu bukan cuma 1-2 kasus ya, dalam beberapa hal banyak Imam At-Tirmidzi berkorespondensi dengan Imam Al-Bukhari untuk bertanya tentang satu hadis. Sa'altul Bukhari, dalam kitab ilalnya Imam At-Tirmidzi mengatakan sa'altul Bukhari, aku bertanya kepada Imam Al-Bukhari anhu, tentang hadis ini. Faqala, kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan hasanun, hadis ini hasan gitu. Jadi menyela-nyela tangan, maksudnya kan untuk mendapat sebuah kesunahan. Kesunahan itu kan sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala butuh wahyu gitu. Harus ada wahyunya yang mendasari bahwa benar pekerjaan ini mendapatkan pahala karena sebab dilakukan oleh Nabi. Jadi jangan kita berharap sesuatu itu mendapat pahala, tapi sesuatu itu tidak pernah ada perintahnya dari wahyu. Urusannya pahala gitu ya. Wa kaifiyatu takhriri asabi'i rijlahi. Nah, ini paragraf beda lagi. Ini paragraf yang menjelaskan tentang kaifiyah. Bagaimana tata cara kaifiyah wa kaifiyatu dan tata cara takhlili asabi'i rijlahi, menyela asabi'i rijlaihi, menyela-nyela jari kakinya, ayyabda'a bi khinsari yadihi al-yusra, memulainya, ayyabda', dia mulai bi khinsari yadihi al-yusra, dengan jari kelingking yang kiri. Jari kelingking yang kiri, bi khinsar, khinsar itu kelingking. Jadi dulu waktu pesantren kita pernah diajarin jari-jari itu makin nyanyian. Liyadani, saya punya dua tangan, yumna wa yusra, tangan kanan, tangan kiri. Fiku liyadin khomsu asabi'a, setiap jari ada setiap tangan ada 5 jari. Fiku liyadin khomsu asabi'a, hiyal ibahamu wasababatu alusta albinsoru alkhinsoru. Jadi saya apal nama-nama jari dalam bahasa Arab tuh nyanyi gitu. Liyadani yumna wa yusra, fi kulli yadin khamsu asabi'a, hiyal ibhamu wa sababatu alwusta albinsaru alkhinsaru. Jadi alkhinsar itu kelingking. Dan tata cara menyela-nyela jari kedua kaki, ayyabda bi khinsar, kalau kedua tangan kan gampang gitu ya, ini dijelasin nih kaki gitu. Caranya bagaimana? Memulai dengan kelingking jari kiri. Min asfalir rajuli, jadi maksudnya ketika menyela-nyela kaki, pakai tangan kiri dulu mulainya. Mulainya dengan apa? Min asfalir rijli, dari bawah kaki, dari bawah kaki bukan dari atas. Jadi kakinya tuh diputer. Jadi bagian telapak nih kagak enak nih kalau naikin kaki nih. Bagian telapak kaki yang menghadap ke muka kita. Min asfali rijli mubtadi'an bi khinsari rijli al-yumna. Kelingking tangan kiri mulai menyela-nyela kelingking jari kelingking kaki kanan gitu. Kemudian jari seterusnya khatiman dan diakhiri bikin soril yusro dengan jari kaki kiri. Jadi jari kaki jari tangan kiri ketemunya jari kaki kanan. Nah, setiap jari ketemu dengan jari yang sama. Kelingking kanan, kelingking kiri ini bertemu dengan kelingking kaki kanan. Begitu juga yang apa namanya yang kanan gitu. Jadi mulainya di kelingking kiri, mulainya dengan kelingking tangan kiri tapi kakinya kanan, diakhiri dengan kelingking kaki kiri gitu. Berarti ya mudah-mudahan bisa dibayangkan gitu ya. Saya kagak enak nih contohnya depan kamera, kakinya naik ke atas. Khatiman bi khinsaril yusra, diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Wa hadhihi al-kayfiyatu dan tata cara ini, rajjahaha an-Nawawi, dirajihkan diunggulkan oleh Imam An-Nawawi fi Rawdhah dalam kitab Rawdhatut Thalibin. Wa haka wajhan, dan dalam kitab Rawdhatut Thalibin haka wajhan, beliau meriwayatkan satu wajah, satu pendapat dari kalangan ulama Syafi'i, annahu yukhallil baina kulli asbu'in min asabi' ar-rijlaini bi asbu'in min asabi' yadihi. Gitu. Wa Imam Nawawi meriwayatkan satu pendapat dari ulama Syafi'i, annahu bahwasanya yukhallalu baina kulli asbu'in min asabi'i rijlaini bi asbu'in min asabi'i yadihi. Yukhallalu di sela-sela baina kulli asabi'in, di antara jari-jari, min asabi'i rijlaini di antara jari-jari kaki itu, bi asbu'in min asabi'i yadihi. Jadi riwayat yang pertama tadi tangan kanan atau tangan kiri bertemu dengan kaki kanan. Tangan kanan bertemu dengan kaki kiri. Nah, Imam An-Nawawi meriwayatkan satu wajah. Wajah itu ya, ini teman-teman yang dirahmati Allah yang baru mengikuti Pak Jagat Lombok. Wajah, kalau disebutkan wajah dalam pandangan ulama, dalam kitab-kitab Syafi'i itu maksudnya bukan perkataan Imam Syafi'i, tapi itu pendapatnya ulama Syafi'i, pendapatnya ashab gitu ya. Imam Nawawi meriwayatkan ada satu pendapat dari ulama Syafi'i bahwa enggak mesti kan tangan kanan ketemu kaki kiri, tangan kiri ketemu kaki kanan, enggak mesti. Kanan ketemu kaki kanan, tangan kiri ketemu kaki kiri juga enggak ada masalah begitu. Jadi enggak mesti silang. Jadi kan tangan kanan untuk masuk ke tangan kaki kiri, tangan kanan untuk masuk ke kaki kanan, tangan kiri untuk masuk ke kaki kiri itu juga enggak ada masalah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang disilang, tangan kanan ketemu kaki kiri, ada yang sama-sama gitu. Wa haka fi syarhil muhadzabi wajhan, dan Imam Nawawi kemudian meriwayatkan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab satu pandangan ulama Syafi'i akhir, yaitu yang berbeda, annahu yabda, bahwasanya memulainya bi khinsaril yadil yumna, dengan kelingking jari kanan. Kelingking jari kanan, wa akhbar annahuma sawa gitu. Berarti ada tiga nih. Ada tiga ya. Pertama, memulainya dengan kelingking kiri. Di sela-sela kelingking kaki kanan. Berakhir dengan kelingking kaki kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menyela-nyela dengan pasangan tangan dan kaki yang sama. Jadi tangan kanan, tangan kiri ya kaki kiri gitu. Yang pendapat yang ketiga bahwa Menyela-nyelanya itu dimulainya dengan tangan kanan. Kalau dengan tangan kanan berarti ke kaki kiri gitu, bukan kaki kanan dulu, jadi kaki kiri dulu. Wa akhbaru adnahuma sawa, dan kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa kedua cara tersebut sawaun, itu sama saja. Wa azahu ila imamil haramaini, dan pendapat ini dengan tangan kanan duluan atau kemudian sama-sama tangan kanan ketemu kaki kanan, itu dinisbatkan. Azahu artinya dinisbatkan. Ini pendapat ini, azahu dinisbatkan, dikembalikan kepada ilal imamil haramain, kepada imam haramain, kepada imam al-juwaini. Thumma qala, kemudian Imam Nawawi mengatakan, innama qalahul imam, apa yang disebutkan oleh imam al-juwaini, warrajihu, itulah yang rajih, itulah yang unggul, al-mukhtar, yang dipilih untuk pendapat mazhab. Wa kadza ikhtarahu fi at-tahqiq, dan begitu juga Imam Nawawi memilih pendapat ini. Pendapatnya Imam Al-Haramain, Imam Nawawi pilih ini fi at-tahqiq, dalam kitabnya tahqiq. Jadi Imam Nawawi punya kitab yang lumayan banyak gitu. Memang kerjaan Imam Nawawi itu nulis doang. Jadi Imam Nawawi itu selama masa hidupnya beliau mengajar. Nah, sambil mengajar, sambil nulis gitu. Jadi beliau punya banyak tempat. Kalau kayak kita majelis ta'lim, cuman dulu namanya madrasah dan kutab. Nah, beliau Imam Nawawi punya banyak tugas di beberapa madrasah sekaligus kutab. Sambil ngajar, beliau sambil nulis. Makanya bukunya banyak. Imam Nawawi itu kan termasuk ulama yang bujang. Dia wafat dalam keadaan tidak menikah. Imam Nawawi. Cuman beliau bujang kan, bujangnya habis buat belajar kan gitu. Gak kayak orang-orang bujang habis buat ngayalin perempuan doang, bukan belajar. Imam Nawawi bujang, tapi bujangnya itu diisi dengan ilmu gitu. Jadi bujangnya tuh diampunilah gitu, setidaknya dimaafkan dengan ilmu yang banyak. Ini udahnya bujang, ilmu gagak punya, matinya nyekek botol. Wah, itu kan jadi berabelah. Jadi Imam Nawawi mengatakan ini, inilah pendapat yang rajih dan mukhtar, sebagaimana Imam Nawawi memilih pendapat ini dalam kitab At-Tahqiq. Tahqiq itu kitab Imam Nawawi yang mensyarah kitab At-Tanbih Imam Asy-Syirazi. Jadi Imam Asy-Syirazi selain punya kitab Al-Muhadzab, beliau punya kitab juga namanya At-Tanbih. Tanbih itu matan juga. Disyarah oleh Imam Asy-Syafi'i, disyarah oleh Imam Nawawi, namanya Tahqiqut Tanbih. Tahqiq at-tanbih. Wa takhlilu asabi'il yadaini, gitu. Tadi takhlil asabi'il kaki, tadi mentakhlil kaki. Sekarang menyela-nyela asabi'il yadaini, jari-jari tangan, bitashbik. Tashbik itu memasukkan satu dengan yang lainnya. Begitu namanya tashbik. Thumma in kanatil asabi'i multafatan. Kemudian kalau jari-jari yang dia punya multafatan. Multafatan itu rapet, jadi selanya tuh kecil banget, tapi nggak menyatu, dia tetap dua jari, cuman karena satu dan lain hal, mungkin karena terbiasa dan sebagainya atau karena apapun, jadi nempelan gitu. Dan itu terjadi di jari kaki ya, banyak tuh ya. Kalau jari-jari apa namanya, jari-jari tangannya tuh multafatan, menempel rapat gitu ya. La yasilul ma'u ilaiha, tapi tetap dua, ini dua jari, tetap dua, cuman nempel rapat banget gitu ya, nggak bisa terbuka. Jadi kalau diguyur air tuh, ini sela-sela ini nggak masuk nih. La yasilul ma'u ilaiha, air tidak mengalir ke dalam sela di antara dua jari tersebut, illa bi takhlil, kecuali dengan takhlil. Jadi air tidak bisa mengalir ke tempat tersebut kecuali dengan di sela-sela wajaba. Maka tahlil yang itu hukumnya jadi wajib. Tahlil kan kita bilang tahlil itu hukumnya sunnah. Cuman karena dia punya jari yang dempet-dempetan, yang dekat banget begitu, maka tahlil menjadi wajib karena bagian tersebut bagian yang enggak kena air. Maka tahlil menjadi kewajiban gitu. Wa in kanat multahamatan, kalau jari itu multahamah. Multahamah itu jadi satu, jadi dagingnya jari telunjuk dengan jari tengah tuh dagingnya nyatu, jadi seakan-akan jadi satu. satu jari gitu. Wa in kanat multahamatan, kalau kedua jarinya, kalau jari-jarinya itu multahamatan, itu menjadi satu, punya daging gitu. Qala, dikatakan, ya, ini berarti yang mengatakan Imam Nawawi nih, atau mana nih? Ya, Imam Nawawi ini lagi cerita tentang kaifiat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin. Qala, dikatakan oleh Imam Nawawi, la yajib fatqaha, maka tidak wajib fatq membelah itu. Maka kalau udah nempel jadi satu ada dagingnya tersebut, enggak wajib membuka dengan membelahnya. Wala yusab, dan juga tidak dianjurkan. Qala hu fi ziyadatul raudhah, disebutkan dalam kitab ziyadatul raudhah. Nah, ini kitab siapa lagi nih Zahdutul. Jadi Raudhatul Talibin itu sebenarnya kitab kependekan atau mukhtasar. Raudhatul Talibin Imam Nawawi itu mukhtasar dari kitab Al-Fathul Aziz, Syarh Al-Wajiz. Fathul Aziz itu kitab Imam Ar-Rafi'i, menjelaskan tentang kitabnya Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Fathul Aziz ini kemudian diikhtisar, diringkas oleh Imam Nawawi, namanya kitab Raudhatul Talibin. Kalau disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i dengan sebutan Ziyadatul Raudhah, tambahan kitab Raudhah, itu maksudnya Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i. Qala fi ziyadatul raudhati, disebutkan oleh dalam kitab ziyadatul raudhah, maksudnya disebutkan dalam kitab Fathul Aziz Imam Ar-Rafi'i, bal la yajuz, bahkan enggak boleh. Jadi kalau jari udah nempel kayak gitu ya enggak boleh. Udah enggak usah diusahain sama, udah biarin gitu, udah jadi satu, udah jadi satu jari. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Mudah-mudahan sampai jumpa. Masih jam berapa nih? Tanggung ya. Qala, kemudian Imam Al-Hisni taqidan Asy mengatakan wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan salasan wal mu'alah. Tadi rukun sunnah yang ketujuh, menyela-nyela jari kaki dan juga dari tangan. Sunnah yang kedelapan, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan dengan yang kiri. Jadi ketika ada bagian wudu yang punya dua kanan dan kiri, punya dua sisi kanan dan kiri, maka dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wattaharatu, dan sunnah yang kesembilan, attaharatu salasan salasan, bersucinya atau berwudunya salasan salasan, tiga kali tiga kali. Wal muwalatu, dan muwalah yaitu bersambung. Jadi dari satu rukun dengan rukun yang lainnya, atau dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya, dari satu gerakan wudhu ke gerakan yang lainnya, itu bersambung, tidak dijeda. Dengan dia makan dulu, dengan dia ngobrol dulu, dengan dia nelpon dulu, tidak dijeda. Tapi al-mu'ala itu hukumnya sunnah. Mu'ala hukumnya sunnah. An'abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, Sayyidina Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar, Sakhar itu batu karang. Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddatum, kalau kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah, bima yaminikum, dengan sisi kanan kalian." Ruwahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibbanin, dan juga Imam Ibnu Hibban. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dari Sayyida Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi tana'ulih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang at-tayammun, senang mulai yang kanan, fi tana'ulihi, dalam dia kalau dia pakai sendal, wa tarajjulihi, ketika dia nyisir. Tarajjul, nyisir. Jadi mulainya senang, Nabi Muhammad senang memulai dari sisi yang kanan dulu gitu. watahurihi dan juga bersucinya. Jadi Nabi Muhammad senang memulai dengan yang kanan dalam pakai sendal, dalam menyisir, dalam apa lagi berwudunya, tahar wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya semua. Jadi dalam segala urusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi paling senang mulainya dengan kaki, mulainya dengan sisi yang kanan. Wa makna tarajuli, dan makna tarajul at-tasrih nyisir. Jadi tarajul artinya tasrih, menyisir. Yabda'u bisyikil aimani, mulai dengan sisi yang kanan, fit tuhuri, dalam bersuci. Wa yabda'u bil yadil yumna, dan mulai dengan tangan kanan. Wa rijlil yumna, juga mulai dengan kaki kiri, fil wudu, dalam wudu. Tentu pada anggota yang punya dua sisi itu ya, dua kanan dan kiri. Kalau dia punya satu doang seperti kepala, kan gak usah bingung mana kanan mana kiri. Ya palanya semua kan gitu. Apa namanya, muka gak perlu bingung muka kanan muka kiri. Ya muka semuanya begitu. Jadi kalau apa namanya, ini untuk anggota tubuh yang punya kanan dan punya kiri juga begitu. Maka didahulukan yang kanan. Wa bisyikil aimani, dan di sisi kanan, fil gusli, dalam mandi janabah. Mandi janabah juga gitu, sunahnya yang kanan dulu gitu. Wa ammal udhunani, dan sedangkan dua kuping, wal khaddani, dan juga dua pipi, fayutharani ma'an, dia dibasuhnya, diusapnya, disucikannya bersamaan, pipi dan juga apa namanya udhun. Fa in kana aqta qaddama al-yadil yumna. Ah, ini penting. Fa in kana aqta, kalau dia punya anggota tubuh yang aqta. Apa aqta? Terputus, dia enggak punya tangan, enggak punya kaki. Jadi bagian wajib wudu tangan misalnya, dan dia enggak punya tangan, tangannya cuma satu doang. Tak tangan dia punya tangan kiri doang, tangan kanan terpotong. Itu tetap qaddama al-yumna, didahulukan yang kanan. Apa kewajibannya? Kan ghuslu ma baqiya minal 'udwi. Di pertemuan tentang rukun sholat kita udah bahas bahwa anggota tubuh yang terpotong wajibnya apa? Cukup diusap bagian yang tersisa dari anggota tubuh tersebut. Cukup diusap bagian yang tersisa dari anggota tubuh tersebut. Tapi kalau anggota yang tersisa itu anggota wajib, misalnya tangan nih. Ini kan tangan wajib dari mulai ujung jari sampai siku. Ah gitu. Ini dia terpotong sampai sini. Maka kalau dia terpotong berarti kan bagian wajibnya udah terpotong semua, nggak ada yang wajib dibasuh. Maka cukup tangannya dibasahin, kemudian diusap tuh yang tersisa gitu. Tapi kalau terpotongnya sampai sini gitu ya, ini terpotong sampai sini nih. Ini kan dari sini sampai sini masih ada bagian wajib wudu yang dibasuh, maka bagian ini wajib dibasuh gitu. Nah ini Imam Taqid dan Alis ini ngomong kalau ada anggota tubuh yang terpotong, tetap aja tetap sunnahnya didahulukan yang kanan walaupun dia terpotong. Bagaimana sunnahnya? Ya usap bagian yang tersisa dari anggota tubuh tersebut. Wallahu ta'ala alamu amma istihbabu kaunihi thalasan, kesunahan menigakalikan sunnah wudu. Jadi wudunya tiga kali itu kesunahan. Fa fi hadis Utsman, itu dalam riwayat Sayyidina Utsman. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Insyaallah kita kembali berjumpa dalam program yang sama di esok hari, esok subuh. Bagi para asatid, teman-teman akademisi, teman-teman sarjana muslim, para kiai, para ajengan, guru-guru kami yang mengikuti kajian ini, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam pembacaan, mohon untuk dikoreksi. Kalau ada menemukan arti yang keliru atau penjelasan dari teks Imam Al-Hisni ini ada yang keliru, saya dengan sangat senang hati jika menerima koreksian tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.